Allahu Akbar, walillahil khalq. Indah ya Allah, bahagianya Dr. Kamil punya anak saleh-saleha ini ya Allah. Kita mencintai beliau, insya Allah bersama beliau nanti di akhir. Karena itulah kita hadir, karena cinta kita kepada beliau. Aqulu lakum nahdur min ajrikum li'annana nuhibbukum fillah. Alhamdulillah, alladzi ahbabtumuna fih. Naam, Allahu Akbar. Terima kasih Syekh Ali Jabir. Allahu Akbar. Dan kali ini kita akan membahas lanjutan kiat khusyuk salat bersama Bang Sambo. Silakan Abang. Allahu Akbar, bagian yang kedua, khusyuk perasaan. Khusyuk perasaan bagian kedua. Dan nanti akan diselingi nasyid oleh anak-anak kita, ya ikhwah. Jadi simak terus kajian kita, apalagi mereka yang ingin salatnya khusyuk. Allahu Akbar walillahilhamd. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa sekalian, hadirat yang ada di studio di Masjid An-Nida ini, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kaji kita yang lalu. Ini sudah mungkin episode yang ke-8 atau yang ke-9 tentang sholat khusyuk, seri sholat khusyuk, yang pada hari ini kita lanjutkan tentang khusyuk yang ke-6, tahapan yang ke-6, yaitu tentang khusyuk perasaan, bagaimana caranya kita bisa menikmati sholat kita. Tentu saja kita sebagai orang yang mengerjakan sholat, orang beriman yang senang dengan sholat, kita ingin sekali bagaimana supaya sholat itu kita bisa nikmati. Jangan sampai nonton film, nonton bola, ya, ikut acara-acara dunia, khusyuk banget. Enggak belajar khusyuk aja khusyuk. Ya, tapi kalau untuk urusan sholat, waduh, tidak nikmat, enggak enak. Udah dikhusyuk-khusyuk kan tak khusyuk juga begitu. Ya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita lanjutkan triknya, langkah-langkahnya. Pada waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa untuk mencapai khusyuk yang ke-6 ini, khusyuk perasaan bagaimana kita bisa menikmati sholat, latihan yang pertama kita belajar mengenak-enakkan itu sholat. Ya, kalau tak enak, enak-enakkan. Karena sholat itu sebenarnya enak. Selama ini kita enggak enak karena ya masalahnya, masa kita tidak mau saja mengenak-enakkan. Kalau kita enakkan lama-lama jadi enak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh sholatnya serius, ya Allah ini sholat ini sebenarnya enak, enak-enakan, lama-lama enak. Insya Allah Allah beri lana diannahum subulana. Allah kasih tunjuk nanti betapa sholat itu memang nikmat. Nah, langkahnya kemarin kita sudah bahas bahwa coba latihan dalam sholat sendiri, ini khususnya sendiri. Cobalah latihan ruku itu dilamakan, sujud dilamakan, duduk di antara dua sujud dilamakan. Dalam sholat-sholat sendiri, supaya nanti lama-lama itu akan terasa. Rupanya ruku yang lama dengan membaca subhana rabbil azim, ya subhana rabbil azim, berkali-kali, tidak harus 3 kali. 3 kali itu minimal. Ya kalau berjamaah kita ikut imam. Kalau sendiri, cobalah dilatih agak banyak sedikit. Rasulullah itu dalam qiyamul lail itu panjang rukunya, panjang sujudnya. Panjang duduk di antara dua sujudnya. Jadi supaya apa? Lama-lama akan terasa nikmat. Nah, ya. Nah, ini yang langkah pertama. Jadi coba latihan diulang-ulang. Misalnya latihan 5 kali, 7 kali, 8 kali, 10 kali, 20, 30. Terus lama-lama sampai capek aja jurusnya. Udah capek baru bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Dan demikian juga. Begitu juga dengan sujud subhana rabbil a'la. Coba latihan. Lama-lama kalau kita dengan suara yang lembut, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, terus lama-lama nanti akan nikmat. Apalagi nanti kita masuk dalam tahap yang keduanya, langkah yang keduanya, insya Allah jauh lebih nikmat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Arifin merasakan banyak berubah dalam salat, terutama salat sunnah, sejak mengenal beliau. Nah, beginilah cara Allah membimbing Arifin, membimbing kita semua. Ternyata salat itu benar-benar nikmat sekali. Inna nasyiatal lail ya asyaddu wat awaqmuqila. Tidak ada suasana yang membuat Rasulullah paling bahagia kecuali tiba waktu salat. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.

حديثي عن حيي نعم صهر للنبي إن ذكرت مصحفا ذكرت عثمان الساخي حديثي عن حيي نعم صهر للنبي إن ذكرت مصحفا ذكرت عثمان الساخي حديثي عن بطل ابن عم للنبي كيف صار الفتى الإمام علي حديثي عن بطل ابن عم للنبي كيف صار الفتى الإمام علي سبحان الله والحمد لله ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمل لإخوتي في إندونيسيا السلام والتحية وكل الخير من بلدنا مصر خاصة ومن سائر الدول العربية عامة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة في حضرة سيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Beliau sangat bangga dan senang bisa hadir di Indonesia dan ada titipan salam dari keluarga besar dari Mesir, dari saudara-saudara kita di Timur Tengah di sana. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau Allah berikan karunia untuk kita semua bisa menjadi ahli Quran dan menjadi ahli surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من أهم ما ميز هذه التجربة مع تبارك ويزيد وقت أن كانت تجربة أنه بفضل الله عز وجل كنا أنا والزوجة حريصين دائما على كتابة تقرير يومي عما نفعل مع تبارك ويزيد. Salah satu yang sangat menarik dalam mendirikan Tabarak sama Yazid itu adalah kedua orang tua selalu mengikatkan atau menuliskan laporan-laporan sehari-hari bagaimana ini positifnya, apa negatifnya, apa ini, apa itu. Ini hasil-hasil ikatan itu menjadi ilmu, karena ilmu yang bermanfaat pasti diikat dengan tulisan. Jadi tidak ada orang mau belajar ilmu tapi melek matanya, dia bilang ana simpan aja di kepala. Ini bisa dengan dosa mata hilang, terhapus semua yang ada di kepala kita. Jadi salah satu rahasia ilmu, ikatkan ilmu itu dengan tulisan. Inilah manfaatnya, melahirkan dari tulisan ini, belajaran-belajaran menjadi bahan belajaran untuk anak-anak yang lain. Yang dinamakan itu masyru' tabarak, proyek tabarak atau sistem tabarak untuk melahirkan anak-anak yang lain bisa hafal. Amalan fillahi azza wa jal an nasil li hadha al-mashru' at-ta'limi alladhi atlaqna 'alayhi mashru' tabarak li ta'lim al-atfal al-Qur'an al-Karim wa tamma taqsimu ila sab'at marahil. Dan karena hasil daripada tulisan dan laporan sehari-hari daripada kedua orang tua anak-anak ini, mereka bisa mengeluarkan satu sistem dan satu program, bukan hanya untuk Tabarak dan Yazid, tapi ada juga untuk orang yang lain, bukan hanya orang Arab saja, tapi orang Arab dan juga non-Arab. Nah. يلحق الطفل بالمشروع وعمره لا يزيد عن الأربع أعوام وقد تم البدء في هذا المشروع بفضل الله عز وجل وطبق على عدد من الأطفال العرب والأعاجم. Dan program ini diterima anak untuk menghafal Al-Quran tidak boleh usianya lebih dari 4 tahun. Ini sistem untuk anak-anak kita ya. Memang ada banyak program, ada program buat anak-anak, ada yang juga buat orang dewasa, ada yang umur yang sudah usia dan terlanjur, ada juga yang buat buta huruf, ada macam-macam lah cara. Tapi ini khusus untuk anak-anak bisa menerima orang-orang untuk hafal Al-Quran dalam usia kurang dari 4 tahun. البرنامج يعتمد على الكمبيوتر وهناك برنامج تعليمي على الكمبيوتر يرى فيه الطفل يراني وأنا أقرأ وتبارك يزيد يقرؤون من بعدي فيفعل مثل ذلك وهكذا فعل الأطفال حتى ختموا كتاب الله عز وجل. Dan ini yang sangat luar biasa dalam program ini adalah praktisnya dan contoh baik daripada orang tua untuk anaknya. Jadi bukan hanya anak yang disuruh baca, tapi orang tua juga ikut membaca, membina anaknya, ikut sama-sama baca, sama-sama simak, sama-sama mendengar. Dari situlah bisa menghasilkan. Ternyata program ini habis mereka praktis di rumah sendiri, karena niat beliau ikhlas dan baik, bukan hanya untuk diri dan keluarga. Dan hasil dari tulisan dan ikatan itu dia menyebarkan ke anak-anak yang lain yang bisa juga menghasilkan ternyata orang banyak yang Arab dan non-Arab yang bisa menghafal Al-Quran seperti Tabarak dan Yazid. Al-Arab wal-A'ajim kulluhum bifadlillahi azza wa jal hafidhu wa indana fi kull marhala لها عدد من الساعات المعتمدة لها برنامج تدريبي للمعلمين لها برنامج مساعد للمنزل لها طريقة للعمل مع الأولاد. Jadi semua sistem ini dalam tujuh tahapan untuk anak-anak kita hafal Al-Quran dalam tujuh tahapan semua sistem ini masing-masing ada bagian ada jam-jamnya ada aturannya ada waktunya ada kerjasama dengan gurunya di sekolahannya juga dengan orang tua di rumah. Jadi semua ada program yang sangat luar biasa disempurnakan dengan ikhtiar usaha kita dan di atas itu semua adalah taufik Allah Subhanahu wa taala akan kita sama-sama mendapatkan usaha kita pasti tidak akan dikecewakan oleh Allah apalagi kita berminat untuk menjadi ahli Quran. Al barnamaj al musa'id lil manzil lil bait sa'ad al buyut sawa' kanat arabiyya aw a'jamiyya fi an tatahassan tilawataha likitab Allah azza wa jal sawa' tahassun faqat atau tahassun ma'al hifz. Dan alhamdulillah dalam program ini sudah membuktikan banyak rumah tangga yang alhamdulillah luar biasa hasil dari mengikuti program bukan hanya ternyata buat anak saja tapi ternyata juga untuk orang tuanya untuk di rumah menghidupkan Al-Quran dalam rumahnya orang tua pun yang masih bacaannya masih kaku ya masih belum jelas belum fasih atau buta huruf ternyata dari hasil program ini orang tua pun mampu bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan bisa juga pula mengikuti hafal Al-Quran sama anaknya sendiri. Wal atfal bifadlillahi azza wa jalla fi hadzal barnamaj tatim mukafa'atuhum yawmiyan min khilal mukafa'at 'ayniyah maddiyah 'indama yaraha at-tifl yas'ad biha katsiran. Dan sebagaimana kita sudah jelaskan ini semua ikhtiar dan usaha kita, di antaranya doa kita, di antaranya balasan-balasan hadiah buat anak-anak kita supaya menjaga semangatnya untuk membaca Al-Quran dan semua menaturkan waktu. Ternyata juga mereka punya waktu yang sangat utama dalam hal-hal belajar Al-Quran. Hadaf masyru' tabarak huwa istismar wa tawzif qudrat at-tahsil al-mawjudah lada abnaina fi hadha al-umr fi hifz kitab Allah azza wa jal. Karena anak dalam usia kecil masih di bawah 4 tahun itu memiliki kekuatan dan energi yang luar biasa, mempunyai kekuatan di otak bawah sadarnya luar biasa, artinya masih kosong ya, memorinya masih banyak kosong. Oleh karena itu dalam program ini sangat luar biasa manfaat, apalagi sebagaimana sahabat menwasiatkan hati dan otak kita sejak kecil kosong, silakan lihat apa yang kamu isi. Kalau isi Al-Quran, akan menjadi ahli Al-Quran. Kalau isi selain Al-Quran, anda sudah melihat apa hasilnya. Wa syiar masyru' tabarak, la tatibil hayah illa bi kitabillah. Dan tujuan daripada dan target daripada program Tabarak ini adalah tidak ada enaknya hidup di dunia, tidak ada manisnya hidup di dunia kecuali dengan Al-Quran. لا تطيب الحياة إلا بكتاب الله هذا الشعار إنما أخذ من القرآن فالله عز وجل يقول من كان يريد الحياة من كان يريد حرث الآخرة الآية اللي هي ما في ال اللي هي فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Itulah yang menjadi target program Tabarak itu, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, "Man 'amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min," akan kami janjikan laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal saleh akan Allah berikan jaminan kehidupan yang enak, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu semuanya tidak terlepas daripada Al-Quran. Wa qawlullahi azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum qala qatadah ma yuhyikum huwa Al-Quran fihi as-sa'ada wa fihi an-najah wa fihi al-falah. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman yang senantiasa bersegera untuk menijabah panggilan Allah, yang segera untuk sami'na wa ata'na, yang segera untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya, menghidupkan jiwanya. Imam Qatadah, salah satu ulama tabi'in yang mentafsirkan ayat ini, salah satu yang menjaminkan kehidupan kalbu dan jiwa adalah Al-Qur'an. لذا فشعار المشروع لا تطيب الحياه الا بكتاب الله. Oleh karena itu target daripada program ini adalah tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan manisnya hidup di dunia ini kecuali dengan Al-Quran. بالنسبة للتلفاز هناك أوقات محددة لمشاهدة التلفاز وهناك نصيحة سأقولها إن شاء الله. Untuk anak-anak ini termasuk Tabarak dan Yazid, ya jangan heran-heran ya, anak-anak normal saja nonton TV kemudian main-main. Malah kemarin kita waktu menemani mereka beberapa daerah bersama Ustaz Syukur juga ke Malaysia juga sempat ke sana, ternyata mereka itu ya biasa nonton bola, main bola, kemudian nonton TV, main game dan yang lain-lain, tapi semuanya ada waktu. Jadi tidak boleh campur aduk waktu Quran sama TV. Jadi ada TV ada waktunya, ada yang lain ada waktunya. Oleh karena itu yang lebih utama adalah waktu untuk Al-Quran. ولا يترك الطفل أمام التلفاز وحده. Dan tidak boleh membiarkan anak kita di hadapan TV sendiri. Artinya dia membolak-balik remote-nya. Dia bisa pindah melihat artis yang telanjang dan bisa melihat film-film yang merusakkan otaknya. Ini semuanya hal-hal yang merusakkan. Walaupun di samping itu kita berjuang anak kita menghafal Al-Quran, tapi bebas memegang remote dan melihat TV, itulah merusakkan hafalannya. Dirasah amalaha al-kuffar fi Canada ala al-atfal umruhum aqal min 3 a'wam ala 1300 tifl binisbah li mushahadati at-televizyon. Ada satu pelajaran yang dibuktikan di salah satu negara di Kanada, menghasilkan dari bukti itu dari anak-anak yang berusia 3 tahun, bagaimana pengaruhnya TV untuk anak-anak. هذه الدراسة جعلوا الطفل فيها في كل يوم يشاهد التلفزيون لمدة ساعتين ونصف. Dari praktis ini dibawakan anak yang usia 3 tahun melihat setiap hari TV selama 2 jam. وعندما وصل هؤلاء الأطفال لعمر 6 أعوام بدأوا يدرسون مدى تقدمهم أو تراجعهم في المواد الدراسية. Dari hasil pelajaran ini, dari hasil praktis ini, dari usia 3 tahun sampai 6 tahun akan dikeluarkan satu bukti bagaimana hasil pelajaran anak di sekolah, bagaimana hasil kehidupan anak di luar bebas, misal di rumahnya, di jalan, di mana-mana. ولذلك وجدوا أن هناك تراجع بنسبة 6% في تحصيل سائر المواد الدراسية و 7% في تحصيل الرياضيات. Dari hasil pengaruhnya TV untuk anak kita, ternyata kekurangannya banyak sampai 6% sampai 7% kecerdasan anak saat kita membawa anak kita belajar di sekolah. Ternyata itu kekurangan kecerdasannya, hasil belajarannya, nilai-nilainya, ini semuanya sebabnya TV. ولذلك أوصت هذه الأكاديمية بعدم مشاهدة الطفل للتلفزيون أو للتلفاز أسبوعيا أكثر من ساعتين ونصف. Dari hasil belajaran itu diketemukan tidak boleh membiarkan anak menonton TV dalam satu minggu. Satu minggu, bukan satu hari. Satu minggu tidak boleh lebih dari 2 jam setengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu arifin di pesantren, alhamdulillah dan nonton televisi. Karena memang tidak ada televisinya. Itu disengajakan oleh kiai karena lebih fokus, lebih siap untuk menerima ilmu. Karena lebih banyak acara sampahnya timbang kebaikannya. Karena itu harus pandai memilih. Jadi didampingi oleh orang tua. Didampingi oleh orang tua. Yang sulit orang tuanya yang liar. Lalu anaknya malah yang mendampingi. Allahu Akbar walillahilhamd. Ma'luma ukhra hamma anit tilfaz. وهي أن الطفل يدمن مشاهدة التلفزيون ليس لإدمان ما يشاهد ولكن لإدمان الأشعة التي تخرج من الجهاز. Itu pengaruhnya TV itu untuk anak kita. Dia bukan apa namanya kalau kita istilahnya sakit demam ya, sakit demam TV ya, suka nonton TV. Ini sangat pengaruhnya bukan karena apa yang isi dalam TV-nya itu, tapi apa namanya kehrumnisnya atau apa namanya keluar-keluar dari energi TV itu yang merusakkan otaknya, merusakkan jiwa anak itu, itulah mengakibatkan anak suka TV itu. ولذلك بمجرد أن نبعد الطفل عن الجهاز هو يبدأ في البكاء لأنه يريد أن يعود مرة أخرى كي يأخذ هذه الجرعة من الإشعاع. Begitu kita berhentikan anak dan memaksa untuk jauh dari TV, malah dia nangis karena memang ada sebuah apa namanya connecting ya dengan badannya, dengan saraf-sarafnya sama TV-nya itu. Oleh karena itu begitu dijauhkan malah dia menjadi nangis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwah fillah, bahagia sekali kita diberi kesenangan oleh Allah ibadah, amal saleh dan duduk di majlisnya Allah, di majlis kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahilham. Karena iman kita qiyamul lail, karena qiyamul lail tambah kuat iman kita. Karena iman kita berjamaah di masjid, karena kita berjamaah di masjid tambah kuat iman kita. Karena iman kita duduk ngaji, akhirnya bertambah kuat iman kita. Apalagi subuh ini kita menyaksikan anak-anak, dan ini bagian dari mukjizat Al-Qur'an bahwa tidak ada kitab yang bisa dihafal selain Al-Quran. Dan strata struktur tubuh manusia sesuai dengan saraf-saraf huruf Al-Quran. Ini terbukti anak-anak dari umur 3 tahun. Mereka sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah kali ini ayah-ayahnya, kakak-kakaknya ingin tahu kekuatan hafalan anak-anak kita. Allahu Akbar juga di sini banyak asatid ya. Ustaz Sambo tentang khusyuk nanti kita lanjutkan lagi Ustaz. Ini subhanallah luar biasa karena tamu agung ini dari Mekah Madinah hadir bersama kita. Ustaz Muslim juga seorang yang hafal Quran dan beliau punya pesantren tahfidzul Quran. Ustaz Muslim. Nah, dan anak beliau juga umur berapa tahun Ustaz? Baru 7 tahun. 7 tahun sudah berapa juz sekarang? Baru mulai Al-Baqarah alhamdulillah. Al-Baqarah. Al-Baqarah, Allahu Akbar. Di pesantren sekarang kita sulit sekali memisahkan anak kita dari umur 7 tahun dengan diri kita. Allahu Akbar. Kita akan simak, kita akan dengar ikhwah. Nanti juga jamaah silakan untuk ngetes anak ini dan nanti giliran anak ini ngetes kita. Ya, ngetes kita. Ya Allahu Akbar. Siap-siap ya ikhwah dan tidak boleh pulang nanti kalau gagal dari ujian anak-anak kita. Allahu Akbar. Silakan Ustaz Muslim, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa 'uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Akhir surat Ad-Dukhan ala safha al-yasar fil wasat. Allahu Akbar. Bahkan tahu beliau ini surah apa. Allahu Akbar. Wahid marah. Wahid. Fadal. Yazid. Kul in tukhfu ما في صدوركم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. Belum selesai, udah dilanjutkan. Allah surat, surat Ali Imran على الصفحة اليمين تحت. Hafal surah Ali Imran. والآن أستاذ سامبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. سورة صاد على الصفحة اليسار تحت وانتقلت إلى الصفحة اليمين فوق. الله أكبر. طب بقن حلماني حفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. سورة سورة التوبة على الصفحة اليمين فوق. الله أكبر. Ada lagi? Ah, tafadhal yang di belakang. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سكران سورة الإسراء على الصفحة اليسار تحت. في واحدة كمان. اليهود. الله. اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بمن لليهود ولكننا أوتينا كل العلم أين؟ في كتاب الله عز وجل. الله أكبر. Bahkan beliau mengetahui asbab nuzulnya, memahami tafsirnya, karena langsung disarah oleh ayahnya. Allahu Akbar. Ayahlah guru, karena itu sekolah perdana bagi anak adalah rumah. Allahu Akbar. Jadi al-bait madrasatul ula, wal-walid ustajuhu. Ayah itulah gurunya. Sekarang Arifin yang nanya. Ustaz, qul huwallahu ahad. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حفل semua. Nah, ini mewakili saja ya ikhwan. Semuanya hafal. Allahu Akbar. Ini mewakili jenderal yang hadir, polisi hadir, tentara hadir. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu qul huwa Allahu Ahad semuanya paham. Itu surah langganan. Temannya Ina Atoina. Tapi jangan lupa ya, mu'allaf ya, masuk Islam karena memahami qul huwallahu ahad. Maka itu diberi nama surah Al-Ikhlas. Karena itu konteksnya tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Bukan wahid, karena wahid banyak masalah. Ya. Kalau ahad tidak ada masalah. Allah itu ahad, tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak berkali. Nothing compare to you. Ini akhirnya masuk Islam beliau. Allahu Akbar walillahilham. Ini berita gembira bagi penggemar Qulhu. Allahu Akbar. Ya Syekh Ali, beliau mendampingi karunia Allah kepada anak-anak ini. Beliau punya pengalaman cerita yang menarik. Apa aja Syekh selama mendampingi beliau? Ini ada sebenarnya banyak cerita, tapi saya singkatkan ada dua peristiwa. Saya pernah dialog ya, nobro-nobro sama Zaina yang berubah yang kecil, berusia sekarang 4 tahun. Saya bertanya, Zaina suka membaca Al-Quran dalam satu hari? Enggak. Dia bilang, pertanyaan itu aneh. Emang ada orang Muslim dah baca Al-Quran dalam satu hari? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya menjawab banyak, apalagi di Indonesia. Terus saya bertanya, emang kamu berapa? Ini seusia dia masih kecil, ya namanya kalau kita bicara anak normal, ya main sana sini. Ternyata Masya Allah dalam satu hari dia membaca 5 juz. Ini yang berusia 4 tahun. Dalam satu minggu sudah khatam 30 juz. Masya Allah, kita boleh 6 juz itu juz mangga, juz nanas. Beda nih, subhanallah. Terus yang kedua, waktu kita di Malaysia Ustaz, tabarak itu kita, yang saya banggakan anak ini, biarpun capek, biarpun ini berjalanan jauh, belum istirahat malam hari 2 jam 3 jam, bangun subuh duluan malah bangun daripada kita. Bangun subuh, membangun ayah, siap-siap masjid yang dekat, anak muazzan, begitu masuk masjid dia cari mana marbotnya, mana muazzinnya, saya mau azan boleh. Kalau dia tak bisa kuntik bahasa, dia datang ke saya, tolong saya mau azan. Di masjid mana saja, itu luar biasa. Yang ketiga, waktu kita di Malaysia, masuk satu restoran, menunggu makan tengah hari, di makan siang. Kemudian saking kecapian anak, jadikan orderan makan kan lumayan ambil waktu ya, kurang lebih, apalagi nasi Arab ya, orderannya agak lama. Jadi kita nunggu, anak-anak ini tidur, taruh kepala di atas meja makan, kemudian tidur. Sambil menunggu makanan, yang menarik perhatian saya, si Tabarak ini, pas dia lagi tidur, saya lagi lihat mereka, Masya Allah, indahnya anak Salih bin Hafal Al-Quran, lagi kita pandangan mata kita ke mereka lagi tidur. Tiba-tiba, pas saya lagi bayangin dia, dia malah bangun, tapi masih belum sadar ya, masih kayak apa, nantuk ya. Begitu bangun, dan dia baca Al-Quran. Baca, tidur lagi. Ternyata yang saya ambil pelajaran kesimpulan, mimpi mereka aja Al-Quran. Mimpi mereka Al-Quran. Sampai begitu dia masih tidur, bangun terus balik lagi. Karena bagaimana jiwa yang sudah terpenuhi dengan Al-Quran, mimpinya pun Al-Quran. Apa kita mimpi kita? Dikajar anjing, digigit ular, di macam-macam. Akhirnya dibawakan ke kiai, anak saya suka nangis malam. Ini sebabnya TV, sebabnya sehari-hari kita melihat hal-hal yang dimurkai Allah. Padahal kita seorang Muslim, seharusnya menjadi contoh baik. Dan kita buktikan lewat amal salih, cinta Allah dan Rasulnya. Disitulah Allah berikan ketenangan dalam kehidupan kita, aman juga saat kita tidur. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan karunia itu kepada semua pemirsa, keluarganya, anak, cucu, jamaah yang hadir. Mudah-mudahan semua menjadi ahlul Quran dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar walillahilham. Jadi, orang tua, terutama ayah, imam, teladan dalam ketakwaan. Guru dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga anak bisa belajar melihat langsung, mendengar langsung. Kemudian ada pelajaran yang serius, terutama tentang penjagaan terhadap hafalan Al-Quran. Bukan hanya hafalannya, penjagaannya. Kemudian guru ayah pun menjelaskan dengan syarah tafsirnya. Wa idh qala Luqman li binihi wa huwa ya'iduhu. Ada keseriusan mengajar anak kita. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Allahu Akbar, anak-anak kita. Dan ada hadiah, tadi kita mendengar. Ada hadiah. Ini motivasi kepada anak-anak kita. Allahu Akbar. Hal darabtum aulat marham kit? Tabarak daraba abukum marham. Lam tahfid masalat? Nah. Kaslan masalan? Wa anta Yazid? Qali. Hamid. Limada? Daraba abukum limada? Kaslan naum? Mada? La tahfad al-Quran? Mada? Oh. Jadala. Ya'tabiruna Hakada. Oh, hakada. Arifin tanya, pernah mukul anak belum? La. Karena takut sama ayahnya. Ditanya diulang-ulang, ada sedikit katanya. Cukup dengan melihat. Nah, kalau yang perempuan gak pernah dipukul, cukup dengan ayah melihat, sudah takut. Karena ayah teladan sekali. Kalaupun dipukul, kasih tangan nih. Sambil doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Supaya setan pergi dari anak kita. Begitu mukulnya. Ini kadang-kadang anak bilang, wuh, dasar loh, anak anjing. Lah, anak dibilang anak anjing. Anaknya pintar. Loh, kalau anaknya anjing, bapaknya? Bulldog. Sudah mulai paham bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Subhanallah, bahkan juga hafal banyak hadis bahasa Arab dan bahasa Inggris. Allahu Akbar walillahilham. Sayang terbatas waktu ikhwah fillah. Jangan lupa kita zikir nanti kembali tanggal 20 Rabiul Akhir. Bulan Maret tanggal 3 Ahad. Ya, Ahad tanggal 3 20 Rabiul Akhir di Masjid Az-Zikra Sentul. Dimulai dari salat malam. Insyaallah nanti imam kembali, kalau tidak Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Saleh. Insyaallah. Asghar al-Ati insyaallah. Terima kasih Dr. Kamil Tabarak Yajid Jainah bersama ibunya, semua guru-guru tercinta, Ustaz Sambo. Kita akan lanjutkan nanti salat khusyuk berikutnya, ya Allah. Allah beri kesempatan kami terus untuk banyak beribadah, beramal saleh, dan kembali menyadarkan kami untuk mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an, ya Allah. Tadi Jainah mengajarkan, ada orang yang satu hari tidak bisa baca Qur'an, berarti rumah hatinya kosong sekali. Maka berjanjilah mulai saat ini, tiada hari dilalui kecuali kita membaca Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyid. Raqqat 'aynaya shawqan wa li taybata zarfata 'ishqan. فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد سبحان Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa Allahu Akbar.